Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Jalla fi'ulah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang luar biasa. Dari mulai kita bangun, dari tidur kita di subuh ini sampai detik ini sudah tidak terhitung rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah curahkan kepada kita. Ketika masih diberikan kepada kita nikmat hidup, ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Kemudian mata kita yang masih bisa melihat, nikmat yang luar biasa besar. Masih terdengar suara azan, pendengaran kita masih diberikan oleh Allah, nikmat yang luar biasa besar. Kita mampu berucap, berkata-kata, ini nikmat yang luar biasa besar. Satu di antaranya tidak akan bisa dibeli oleh dunia beserta isinya. Kalau kita mau melihat dengan seksama, melihat dengan jujur bahwa ini adalah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa besar. Dan tidak ada orang yang mau diberikan harta yang melimpah ruah dan diambil darinya salah satu di antara nikmat yang tadi kita sebutkan. Pertanda bahwa dia adalah nikmat yang luar biasa, anugerah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ditambah lagi sudah puluhan tahun kita gunakan. Ada yang telah menggunakannya 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, tanpa sakit. Subhanallah. Ciptaan-ciptaan manusia yang disebut modern, 20 tahun sudah hancur. 15 tahun sudah tidak bisa lagi digunakan. Mana modern itu dibanding rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal jalalah, atas timpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini, Allah tabaraka wa ta'ala akan menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Namun Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu melihat rahmat dan nikmatnya, dan jangan selalu mengeluh akan ujian yang ia berikan dari sesuatu yang tidak kita sukai datang di permukaan bumi. Dan itu juga yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Selalulah kalian melihat orang yang di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan selalu melihat orang yang di atas kalian. Banyak orang mengira bahwa hadis ini hanya bicara tentang harta. Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang hartanya lebih banyak daripada kalian. Akan tapi Nabi kita tercinta SAW tidak hanya bicara harta. Apapun seseorang yang di bawah kita nikmat diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, rajin melihat itu. Manakala kita tidak punya anak, lihat orang yang di bawah kita. Orang yang sampai sekarang belum menikah. Manakala kita diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala mata, lihat orang yang tidak memiliki mata. Lihat orang yang mengemis di perapatan jalan, pakaiannya yang lusuh, umurnya yang sudah tua, hanya berjualan kecil-kecilan. Semua itu akan membuat kita mudah mensyukuri rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan lihat orang yang di atas kalian. Apapun yang di atas kita. Kalau kita tidak punya anak, jangan lihat, selalu melihat anak orang. Penyakit manusia, harta dilengkapkan oleh Allah. Seluruh nikmat-nikmat yang luar biasa Allah lengkapkan untuknya. Hanya satu mungkin, yaitu tidak punya anak. Namun kesalahannya itu selalu yang dia lihat. Itu selalu yang dia pikirkan. Itu yang selalu tempat dia curahkan perhatiannya. Kenapa saya tidak punya anak? Tidak punya. Sementara orang punya anak. Sahabat-sahabatnya sudah punya anak. Kakak dan adiknya sudah punya anak. Ponakannya sudah punya anak. Selalu anak itu yang dia lihat. Padahal hanya itu ujian dunia yang Allah berikan kepadanya. Sementara nikmat-nikmat lain begitu banyak yang Allah berikan kepadanya. Maka mari kita pandai mensyukuri rahmat dan nikmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandai melihat apa yang kita dilebihkan oleh Allah dibanding orang lain. Pasti banyak yang kita dapatkan dari Allah di mana lebih banyak daripada orang lain. Pasti kalau kita mahir melihatnya. Akan selalu bertemu setiap hari orang-orang yang bisa kita lihat bahwa Allah mencurahkan kepadanya sesuatu di bawah kita. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan biasa melihat orang yang di atas. Yang nikmat yang Allah berikan kepadanya lebih daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan biasa melihat itu, kata Nabi. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan pandai bersyukur kepada Allah dan tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada subuh hari yang berbahagia ini bersama kepada kita kembali mempelajari kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kitab tauhid. Dan tauhid kita selalu ulang-ulang bahwa dia adalah hal yang terpenting dari agama Allah, dan dia adalah hal yang terpenting yang harus kita tunaikan karena dia adalah haknya Allah atas diri kita. Dan penduduk-penduduk surga hanyalah orang-orang yang bertauhid, yang tauhidnya tidak hancur oleh kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan. Dan tidak ada yang bisa masuk surga tanpa tauhid. Kalau dia tidak memiliki tauhid, mustahil menjadi penduduk surga. Tempat yang pantas untuknya hanyalah neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Surga tempat orang-orang yang bertauhid, dan neraka tempat orang-orang yang tidak bertauhid. Dan orang-orang yang bertauhid, yang la ilaha illallahnya masih bertahan dan tidak runtur, dan tidak runtuh dari dirinya dalam kehidupannya sampai dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, itu pasti ke surga. Pasti ke surga. Kalau ataupun dia memiliki dosa yang banyak, ada kemungkinan besar, ada kemungkinan mendapatkan maaf dari Allah yaumul hisab. Ketika tauhidnya bertahan kuat sampai akhir hayat. Sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan akan terjadi di akhirat nanti, orang yang membawa 99 catatan maksiat. Sudah kita lewati hadisnya dalam keutamaan tauhid. Satu catatan sejauh mata memandang, jumlahnya 99. Akan tapi dia membawa tauhid yang kuat, yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala maafkan 99 catatan itu. 99 kesalahan yang dia lakukan di dalam 99 catatan, yang satu catatan sejauh mata memandang. Harapan pertama, dimaafkan oleh Allah dosa dan kesalahan kita pada saat dihisab. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ma'adil, memperlakukan hambanya dengan keadilan yang tiada tara, yang tidak bisa kita bayangkan. Saking sempurnanya keadilan ilahi. Dan kalau keadilan Allah berlaku kepada kita dengan tidak dimaafkan, na'udzubillahi min dzalik, sehingga akhirnya harus ke neraka, orang yang bertauhid yang ke neraka tidak akan kekal di neraka. Suatu saat dia pasti diangkat oleh Allah dari neraka. Ini adalah akidah, di antara akidah ahlu sunnah. Ashabu tauhid, orang-orang yang masih bertauhid, yang tauhidnya tidak hancur dengan kesyirikan, kekufuran di permukaan bumi sampai akhir hayat, kalau toh pun akhirnya ternyata tidak dimaafkan oleh Allah dosa dan kesalahannya dan ke neraka, dia tidak akan selamanya di neraka. Walaupun itu bukanlah pilihan. Tentu pilihan kita firman Allah tabaraka wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Namun kalau toh pun ternyata nasibnya di akhirat tidak mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa dan kesalahannya dan harus dihukum di neraka, dia masih punya kesempatan untuk meninggalkan neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi orang yang tidak bertauhid ketika masuk neraka, pintu neraka tertutup untuknya dan tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Maka surga adalah untuk orang-orang yang bertauhid. Oleh karena itu sangat teramat penting bagi siapapun yang mengidam-idamkan surga untuk belajar tauhid, yang menjauhkannya daripada kesyirikan, kesyirikan besar dan kecil, terutama yang besar, kekufuran yang besar dan yang kecil, terutama yang besar, dan kemunafikan yang besar dan yang kecil, terutama yang besar. karena kesyirikan besar, kekufuran besar, dan kemunafikan besar, mengeluarkan dari agama Allah dan menghancurkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, yang dia adalah sesuatu yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Bab yang kita pelajari pada subuh hari yang berbahagia ini, bab yang baru dari sebelumnya tangkal dan jimat, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab orang-orang yang mengambil berkah, mencari berkah dengan pohon atau batu atau yang lainnya. Ini dia bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jal. Dan kita ambil dalil yang pertama, wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Najm, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra, tidakkah kalian melihat kepada lata dan uzza dan manah yang ketiga selain mereka berdua, yang lain, yang ketiga, yang lain selain daripada yang Lata dan Uzza tadi. Mana? Lata dan Uzza dan mana adalah tempat di mana orang Quraisy mengambil berkah. Benda yang dengannya orang Quraisy berharap berkah. Oleh karena itu dibawakan pada dalil yang pertama, berhubungan dengan judul bab. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum mengambil berkah dari sesuatu? Mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada keterangan bahwa dia memiliki berkah di dalam Al-Quran dan Hadis, maka mengambil berkah darinya hukum syirik. Mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran, juga tidak ada keterangannya di dalam Hadis, bahwa dia memiliki berkah dan disuruh mengambil berkah di sesuatu itu, sehingga dikarang-karang, maka dia adalah perbuatan syirik. Dan inilah dia agama kita. Dan ini selalu kita ulang-ulang. Agama kita, sesuatu yang menjelaskan kepada kita, ini dia yang memiliki berkah, yang lain tidak. Ada keterangan di dalam Al-Quran, ada keterangan di dalam Hadis, sesuatu yang membawa berkah. Sehingga semua cerita tentang ini membawa berkah, ini akan membawa berkah, ini akan memberkati, ini akan seperti ini akan seperti, semua itu bohong. Semua itu dusta. Campakkan ke dalam kerambang sampah akidah. Maksudnya kerambang sampah akidah adalah akidah-akidah yang sudah rusak, yang perlu dibuang. Dan alangkah banyaknya. Orang Quraisy, Lata, Uzza dan Manah, tempat mereka mengambil keberkahan untuk hidup mereka. Dan tidak hanya tiga itu yang terkenal di sekeliling Ka'bah, lebih daripada 300 berhala. Yang paling besar-besarnya, yang paling banyak orang-orang yang mengambil berkah kepadanya, pengagungnya adalah ini, Lata, Uzza dan Manah. Di mana menurut mereka inilah yang akan mendatangkan berkah di dalam hidup. Akan mendatangkan ketenangan di dalam hidup. Akan mendatangkan keamanan di dalam hidup. Siapa yang memberitahu kepada mereka? Tak ada. Kecuali hanya bisikan-bisikan syaitan. Dan akhirnya mereka mengibadati sesuatu itu. Maka mengambil berkah dari sesuatu boleh. Dengan syarat. Syaratnya bahwa sesuatu itu memang memiliki berkah. Dari mana kita tahu bahwa ini memiliki berkah dan ini tidak memiliki berkah? Keterangan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan pengarang kita Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah membawakan judul bab, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, yang mengambil berkah dari pohon, dari batu, dan yang lainnya. Dan secara umum ada tiga tempat yang biasanya laris dijual oleh iblis dan bala tentaranya untuk diyakini oleh manusia pembawa berkah. Dua di antaranya disebutkan oleh Syekh di judul bab, pohon. Pohon pembawa berkah. Sehingga banyak manusia melakukan mencari berkah di pohon itu. Mencari sesuatu di pohon tersebut yang dikenal dengan pesugihan dan yang lainnya. Banyak terjadi di pohon-pohon. Pohon beringin kelas 1. Di antara jajaran pohon yang diyakini membawa sesuatu yang tak sama dengan pohon-pohon yang lain. Ada berkah di sana. Ada sesuatu di sana. Dia bukan sekedar pohon. Ada kelebihannya. Barokah itu kelebihan, memiliki kelebihan daripada yang lainnya, yang sepertinya, yang semisal dengannya. Sama-sama pohon, harusnya diyakini sama-sama pohon. Tak ada bedanya antara pohon beringin dengan pohon akasia, dengan pohon yang lainnya. Sama-sama pohon, namun diyakini beringin berbeda. Dia memiliki kelebihan, itu dia yang namanya barokah. Ada kelebihan yang dimiliki oleh sesuatu. Sebentar lagi bulan 12 akan keluar pohon-pohon berkah itu. Tahu? Tahu kan? Diyakini pohon berkah. Pohon yang akan memberikan berkah. Ya. Pohon yang akan memberkati bumi beserta isinya. Na'udzubillah. Pohon itu pohon sama dengan pohon yang lainnya. Tak ada beda antara pohon tersebut dengan pohon durian, dengan pohon mangga dan yang lain. Tak ada bedanya. Kenapa? Karena memang tidak ada keterangan di dalam ayat dan Al-Quran analis bahwa itu adalah pohon yang penuh dengan berkah atau memiliki keberkahan. Beda dengan yang lain, lebih daripada yang lain. Tak ada keterangannya. Fahamlah kita bahwa ketika tidak ada keterangan, maka tidak ada kelebihan pohon itu dibanding pohon yang lainnya. Batu. Demikian juga dengan batu. Lihatlah betapa banyaknya batu-batu yang kemudian dianggap membawa sesuatu di tengah manusia. Sehingga batu-batu itu ada di rumah mereka, ada di halaman mereka, ada di pintu masuk, gerbang pintu masuk mereka, ada di tempat usaha mereka walaupun kecil, di pahat, ada yang besar kemudian diletakkan di tempat yang tinggi. Semua itu batu. ada yang memang dipahat, ada yang memang ciptaan Allah di alam berbentuk menyerupai, agak mirip dengan bentuk sesuatu, mirip bentuk orang duduk, mirip bentuk kepala kerbau dan semacamnya. Mana orang air tiris? Ada orang air tiris di sini? Itu sana, di sana ada batu agak mirip kepala kerbau, enggak mirip-mirip kali lah. Diyakini spesial. Ada keberkahan pada batu itu. Nah, meyakini hal seperti ini syirik. Dia bisa masuk ke dalam syirik besar dan bisa masuk ke dalam syirik kecil, tergantung keadaannya, nanti kita sampaikan. Namun yang jelas syirik. Selalulah saudaraku, kalau kita mendengar kalimat syirik, didik hati kita untuk mendengarkan kalimat itu sebagai kalimat yang paling berbahaya di permukaan bumi. Lebih berbahaya daripada korupsi, lebih berbahaya daripada pembunuhan, lebih berbahaya daripada apapun yang ada, lebih berbahaya daripada seluruh malapetaka yang Allah kirimkan, bala yang Allah kirimkan, tsunami dan yang lain, lebih bahaya syirik. Kita pergi ke salah satu pulau di Indonesia yang terkenal dengan orang-orang yang beragama selain Islam, ya, penyembah batu. Itu setiap gerbang pintu masuk rumah mereka, di halaman, di pagar, bagian luar dari rumah itu harus ada batu di situ. Berbentuk sesuatu, kiri dan kanan. Dan mereka yakini diletak-letak di situ, itu penjaga. Supaya orang-orang yang ingin masuk rumah dengan niat buruk, gak jadi masuk. Atau ada sesuatu yang buruk akan menimpa, gak jadi menimpa. Itu batu, kiri dan kanan. Di gerbang pagar masuk rumah. Atau di pintu masuk rumah, diletakkan. Namun hasil pahatan manusia. Dan diyakini supaya tidak ada roh-roh jahat masuk ke rumah. Apa yang membedakan batu itu dengan batu yang lainnya? Sama-sama batu. Apa yang membuat dia berlebih dibanding batu yang lainnya? Enggak ada. Hanya iblis dan bala tentaranya yang kemudian memberikan was-was, memberikan jebakan bahwa ini batu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan di pulau itu sekarang dibuat batu juga yang terbesar katanya di Asia Tenggara. Wallahu a'lam. Apakah benar terbesar atau tidak, tapi isu yang kita dengarkan seperti itu. Patung besar, terbuat dari batu tinggi, diletakkan di atas sebuah bukit. Dan itulah ya, kesyirikan dari masa lalu. Dipahat, diibadati. Dipahat, diibadati. Dibentuk, kemudian dipahat dan diibadati. Persis seperti manah. Manah adalah batu yang diibadati oleh orang-orang Quraisy. Baik, yang ketiga, kuburan. Tadi yang pertama apa tadi? Pohon. Uzza adalah pohon yang diibadati oleh orang Quraisy. Uzza, berhala Quraisy yang terkenal Uzza, pohon. Dia bukan patung yang terbuat dari bebatuan, tapi dia adalah pohon. Dan manah adalah batu yang dipahat. Patung terbuat dari batu yang dipahat oleh seseorang, tak siapa yang memahatnya. Wallahu a'lam. Dan diibadati jadi berhala besarnya orang Quraisy. Yang ketiga, lata, kuburan. Dan ini yang paling banyak dinyatakan membawa berkah, memiliki berkah. Ya, tidak sama dengan kuburan-kuburan lainnya. Dan lihatlah betapa banyaknya kuburan sekarang dinyatakan kuburan tidak sembarang kuburan, tapi kuburan yang spesial. Kuburannya seorang wali, wali Allah. Jadi dia bukan sembarang kuburan. Akhirnya terjadi kesyirikan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ya semua kita tahu sangat banyak di negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai ini, kuburan-kuburan yang diyakini tidak kuburan biasa, kuburan spesial yang tidak sama dengan kuburan-kuburan yang lainnya, kuburan yang bisa membawa sesuatu yang berbeda, bisa ini, bisa itu, bisa ini dan semacamnya. Siapa yang memberitahu kepada kita bahwa kuburan itu spesial? Dia tidak kuburan biasa, namun kuburan yang memiliki sesuatu yang lebih daripada kuburan yang lainnya. Entah bisa menyembuhkan penyakit, entah bisa melapangkan hajat, entah bisa ini, entah bisa itu. Entah bisa membuat tanaman menjadi lebih subur, lebih mendatangkan hasil panen yang luar biasa. Siapa yang memberitahu kepada kita semua itu? Tak ada. Allah tidak pernah memberitahu. Rasul tidak pernah memberitahu, apatah lagi Rasul. Ya. Pertanda bahwa itu adalah bisikan iblis. Sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis, dia memiliki berkah, masukkan semua ke dalam kedustaan dan tipu daya iblis. Semuanya tanpa terkecuali. Hanya yang diberitahu oleh Allah dan Rasul membawa berkah. Di antara yang diberitahu oleh Allah dan Rasul adalah Al-Quran. Al-Quran itu penuh berkah. Maka boleh kita mengambil berkah dari Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu mubarak. Penuh berkah. Maka boleh berobat pakai Al-Quran. Karena Al-Quran memang penuh dengan berkah. Membacanya berkah. Mengamalkannya apatah lagi. Membacanya ke dalam air. Kemudian airnya kita minum. Berkah. Membacanya kepada air. Lalu airnya dijadikan mandi. Air mandi. Berkah. Kenapa? Dibacakan Al-Quran yang penuh dengan berkah. Air zam-zam. Beda dengan air-air yang lainnya. Siapa yang memberitahu kepada kita? Rasul. Rasul yang memberitahu kepada kita, ini air berbeda dengan air yang lain. Air ini spesial. Air ini memiliki kelebihan, memiliki berkah. Maka tidak jadi masalah berobat pakai air zam-zam. Apatah lagi ada nas tegas dari Nabi SAW. Dia adalah obat. Maka minum, sengaja minum zam-zam karena ingin tasyafi, ingin sembuh dari sebuah penyakit, boleh dengan air zam-zam. Tapi ada air dari ulakan Pariaman, kemudian ingin berobat pakai air itu, boleh tidak? Enggak boleh. Kenapa? Dia air biasa. Tak sama dengan air zam-zam yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia air seperti air yang ada di tengah-tengah kita. Seperti air yang ada di rumah kita, seperti air yang ada di sumur kita, seperti air yang ada di sumur tetangga kita. Tak ada bedanya. Kenapa? Tak ada keterangan dari ayat Al-Quran, dari hadis bahwa air ini penuh dengan berkah. Nah. Kota Mekah dan kota Madinah. Spesial? Spesial. Siapa yang mengatakan spesial? Allah di dalam Al-Quran, Rasul di dalam hadis. Maka boleh kita spesialkan. Ya. termasuk yang penuh dengan berkah adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan berkah. Rasul mubarak, Rasul adalah seorang nabi yang manusia yang membawa berkah. Maka apa yang ada pada beliau dan apa yang beliau kerjakan, bagian jasad dari tubuhnya berkah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berebut berkah dari jasad nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah ketika orang mengambil rambut nabi untuk dibawa kemana-mana karena rambut itu penuh berkah. Bahkan ada yang mengambil pakaian nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau nabi berwuduk, sisa air wuduknya berebut para sahabat. Bahkan dalam kisah perang Hudaybiyah, nabi meludah, ambil ludahnya oleh para sahabat, digosokkan ke badan sallallahu alaihi wasallam. Datang keterangan-keterangan yang jelas dan nyata bahwa jasad nabi kita tercinta, tubuh nabi kita tercinta, dan apa yang beliau lakukan dan apa yang menempel di tubuhnya, apa yang berhubungan dengan tubuhnya membawa berkah, ini hadisnya sangat jelas di dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Di dalam kitab-kitab hadis diterangkan dengan sangat jelas. Taib. Kalau ada orang alim ulama di zaman kita, lalu dilakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada nabi, dilakukan kepada mereka, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidak ada keterangan bahwa jasadnya ini beda dengan jasad yang lainnya. Maka jasad dia dengan jasad kita sama. Kenapa sama-sama tidak ada keterangan bahwa dia memiliki kelebihan beda dengan jasad yang lain? Oleh karena itu, melakukan sesuatu yang seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilakukan kepada seseorang selain beliau, syirik. Apakah maksudnya kepada syirik besar, syirik kecil belum kita bahas. InsyaAllah di akhir. Tapi, fahami bahwa itu adalah syirik. Dan itu ada di zaman kita? Ada. Diyakini kalau sudah salaman dengan fulan, wah tak sembarangan orang, ini spesial, manusia spesial, wali Allah. Dan ana selalu sampaikan dan ana selalu ulang-ulangi, menyatakan fulan wali Allah itu dusta. Kalau ada orang di zaman sekarang atau zaman setelah berlalunya para sahabat, kemudian dinyatakan fulan, disebut namanya atau ditunjuk orangnya, ini adalah wali Allah, itu semua dusta. Kenapa? Karena tidak ada keterangan di dalam Al-Quran atau hadis bahwa dia adalah wali Allah. Mungkin iya, tapi pasti dusta. Kalau ada yang menyatakan pasti, itu sudah pasti dusta. Karena butuh, kita membutuhkan keterangan yang turun dari langit bahwa dia adalah wali Allah. Dan mana keterangan itu kita dapatkan? Mana keterangan itu kita dapatkan? Dari mana kita dapatkan keterangan bahwa orang ini adalah wali Allah? Dari mana kita dapatkan? Kemungkinan iya, karena seluruh orang yang beriman dan orang yang bertakwa, yang benar-benar beriman bertakwa, semua mereka adalah wali Allah, seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Siapa saja yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Tapi tidak ada justifikasi, tidak ada penunjukan bahwa fulan wali Allah, itu tidak ada. Yang ada adalah sifat. Siapapun yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa. Dan dia pasti wali Allah menurut Allah, ketika Allah sudah tahu dia beriman dan bertakwa. Namun apakah kita bisa tahu dia adalah wali Allah secara pasti? Jawabannya, tidak tahu kita. salah seorang yang berilmu di kota Mekah mengatakan, ya, walaupun saya melihat orang ini wafat, ada tanda-tanda kebaikan ketika dia wafat. Seperti dia wafat ketika sujud, wafat ketika membaca Al-Quran, wafat ketika sholat. Saya tidak berani memastikan dia penduduk surga. Karena itu adalah perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Namun saya akan katakan tanda-tanda kematiannya baik. Dia mendapatkan husnul khatimah, baik di akhir hidupnya. Tapi saya tidak akan berani mengatakan dia penduduk surga. Karena ini adalah perkara gaib, hanya Allah yang tahu, dikembalikan kepada Allah seluruh perkara yang gaib. Maka sekali lagi kepada Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang menyaksikan acara kita ini secara langsung pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau ada orang yang menyatakan pada zaman ini adalah wali Allah, dia telah berdusta. Karena dia tidak mendapatkan wahyu dari langit yang memberikan keterangan kepadanya bahwa Allah benar-benar telah menjadikan orang ini sebagai wali. Dan menyatakan seseorang wali Allah otomatis menyatakan orang itu pasti penduduk surga. Betul tidak? Dan haram hukumnya kita menyatakan orang pasti masuk surga. Apakah ada wali Allah yang Allah letakkan di neraka? Ada wali Allah yang Allah letakkan di neraka? Tidak ada. Berarti otomatis menyebut seseorang adalah wali Allah meyakini bahwa orang itu pasti penduduk surga. Ini kedustaan yang berikutnya. Baik. Dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masalah. Dan itu benar. Sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Akan tetapi sebahagian manusia membuatnya menjadi umum. Mengambil berkah dari jasad orang saleh. Sehingga siapapun yang dianggap saleh, menurut manusia saleh, diambil berkah dari jasadnya. Diambil berkah dari sisa minumnya, diambil berkah dari anunya, diambil berkah dari pakaiannya, diambil berkah dari salaman bersamanya, diambil berkah dari sisa mandinya, diambil berkah dari sisa makanannya, dicuci kakinya, lalu air cucian kakinya diminum, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik, semua ini syirik. Kalaulah ada mengambil berkah dari orang soleh seperti itu, maka sudah barang pasti yang pertama kali yang harus dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, kepada Talhah, kepada Zubair radhiyallahu anhum, yang dipastikan penduduk surga, dipastikan wali Allah. Kepada Hasan dan Husain, yang Nabi mengatakan dua cucunya ini adalah pemimpin pemuda-pemuda surga. Namun tak ada yang melakukan itu kepada mereka. Dan mereka sudah pasti wali Allah. Pasti wali Allah. Wali Allahnya sudah pasti. Sudah dijamin surga. Sahabat Nabi, cucu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Tapi tak seorang pun yang melakukan seperti yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW lalu dilakukan kepada mereka. Enggak ada. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Di antara berkah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, sepertiga malam yang terakhir. Ini bukan waktu yang sama dengan waktu-waktu yang lain. Dia punya keberkahan. Karena ada keterangannya di dalam hadis. Sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang spesial. Sehingga orang yang sengaja beribadah untuk mencari berkah di waktu itu, tidak masalah. Benar pekerjaannya. Kenapa? Mengambil berkah di waktu yang memang berkah. Ada waktu yang spesial antara azan dan iqamat. sehingga kita menspesialkannya di dalam doa-doa kita. Bermasalah? Tidak. Kenapa? Ada keterangannya. Maka melakukan pencarian berkah di tempat-tempat yang disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulullah, tidak ada masalah. Di waktu-waktu yang ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada masalah. Akan tetapi, kalau tidak ada keterangannya bahwa ini mengantarkan kepada syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil? Terbagi dua. Dia akan menjadi syirik besar manakala bendanya itu yang diyakini punya, memang punya berkah, punya keberkahan tersendiri, punya kekuatan tersendiri, punya kemampuan tersendiri, sehingga dia yang memberikan ini, dia yang memberikan itu, dia yang mencurahkan ini, dia yang mencurahkan itu. Ini syirik besar. Seperti orang-orang yang penyembah-penyembah batu, penyembah-penyembah kuburan, penyembah-penyembah kayu, yang Allah Maha tahu isi hatinya, dan isi hatinya mengatakan, memang ini batu, ini bukan sembarang batu. Ini batu yang memiliki, sudah hilang Allah dari dirinya. Sehingga, berebut mereka, pergi ke batu itu. Batu yang spesial. Lalu dicelupkan ke air, lalu air itu bisa jadi obat. Lalu dicelup-celupkan, ya, celupkan, celupkan. Sampai akhirnya yang tukang celupnya pun sakit. Siapa namanya? Anak yang punya batu itu? Ah ya, itu dia main. Sampai sekarang entah di mana letak batu penuh berkah itu. Masyaallah muslimin, masyaallah. Semua itu manakala diyakini bendanya itu yang punya kekuatan sendiri, dia memiliki sendiri, mustaqillah, itu sama dengan peribadatan orang Quraisy kepada Lata, kepada Uzza, atau kepada mana? Lata adalah kuburan, kemudian Uzza adalah pohon, kemudian mana adalah patung terbuat dari batu. Lihat orang-orang yang mengambil berkah, mencari berkah dari tiga hal terbesar, hal yang paling banyak menyeret manusia kepada kesyirikan. Namun manakala diyakini bahwa Allah menurunkan berkah pada dia, Allah menurunkan berkah pada dia, ya, dan akhirnya kita mengambil berkah hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan berkah yang Allah turunkan, itu hanya syirik kecil. Hampir bersamaan dengan masalah tangkal dan jimat. Dia adalah sebuah sebab yang diyakini padahal tidak. Kita minta dari Allah tapi melalui sebab benda-benda ini. Sama dengan yang tadi. Berkah. Mintanya dari Allah, tapi melalui sebab benda-benda ini. Maka telah menjadikan sebab yang bukan sebab. Ketika kita menjadikan sebab ijabah doa dari Allah. Ketika kita menjadikan sebab ijabah doa dari Allah. Dengan kita menggunakan sepertiga malam yang terakhir. Salah kita? Tidak. Karena kita mencari ijabah dari Allah menggunakan sebab yang memang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita ingin mendapatkan ijabah dari Allah dengan cara berdoa di samping kuburan yang spesial, kuburan yang penuh berkah. Yang kita inginkan adalah ijabah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Namun dengan sebab di samping sebuah kuburan. Yang kuburan ini kuburan spesial, kuburan berkah. Yang kita inginkan adalah ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jatuhnya kepada syirik kecil. Karena tetap permintaannya kepada Allah. Namun pakai sebab yang tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah sebab. Jatuhnya kepada syirik kecil. Dan siapapun yang berdoa di samping kuburan dengan keyakinan bahwa ada tambahan spesial daripada doa saya ini kepada Allah. Hanya itu saja. Karena kalau berdoa di samping kuburan ini, lebih dekat kepada ijabah Allah. Syirik kecil. Atau kalau dia membaca Al-Quran di samping kuburan itu, maka lebih cepat diterima amalannya di sisi Allah. Tetap yang dia mintanya hanya kepada Allah, namun melalui sebuah sebab. Maka ini syirik kecil, ma'asyarul muslimin dan muslimat. Tapi kalau dia minta kepada kuburan itu, tentu kuburan maksudnya adalah orang yang dikubur di dalamnya. Kesana dia minta. Entah minta disembuhkan penyakit, entah minta disehatkan, entah minta disuburkan tanamannya, entah minta diangkat bala yang datang, entah minta kelulusan untuk anaknya. Dan salah seorang teman kita, teman ana, ya, suatu saat pergi ke kuburan yang dinyatakan keramat itu, dia hanya ingin tahu saja apa sih yang dikerjakan orang di sini. Dia tahu bahwa yang soeh adalah menziarahi kubur. Kubur siapapun. Kemudian kita yang mendoakan untuk dia, bukan minta sesuatu kepadanya, kuburan siapapun. Sekarang ini yang ada di negeri kita ini. Namun dia ingin tahu apa yang dilakukan orang di sini. Maka dilihat orang datang membawa sesuatu, dipersembahkan kepada penjaga kuburan. Kemudian sambil menyerahkan sesuatu itu, orang itu mengatakan, saya ingin anak saya disehatkan, saya ingin tanaman saya tahu, panen saya tahun ini dijadikan berhasil dan semacamnya dan semacamnya. Sampailah giliran kawan ini, penjaga kuburannya mengatakan, ayo pak, ucapkan niatnya mau apa ke sini gitu. Berarti permintaan kepada kuburan, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik, sampai kepada syirik besar, karena sudah meminta kepada selain Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ayat ini, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra, itu adalah tiga berhala besar Quraisy, sekaligus di dalamnya tiga yang sering terjadi kesyirikan padanya. Lata adalah kuburan yang orang soleh menurut penilaian orang Quraisy. Lata adalah seorang yang baik dalam hidupnya sehari-hari, dan bekerja menabung, bekerja sebahagian diambil untuk rezeki, sisanya ditabungkan, satu tahun menabung, sampai jemaah haji yang datang dari beraneka ragam daerah, yang datang ke kota Mekah dari berbagai penjuru daerah, kemudian tabungannya itu semuanya untuk membuat makanan, lalu dibagi di musim haji. Jadi bekerja untuk nafkah dia dan keluarga, dan sisanya ditabung untuk melayani tamu-tamu Allah yang datang ke kota Mekah. Itu pekerjaan Lata. Sehingga benar-benar diyakini orang yang luar biasa. Akhirnya ketika wafat, kuburannya diibadati. Kuburannya diibadati. Kemudian Uzza adalah pohon. Sebuah pohon besar, agak tinggi. Kemudian mengeluarkan suara kadang-kadang, suara wanita, suara perempuan. Mengeluarkan suara sehingga diyakini pohon penuh berkah. Tepat orang Quraisy meminta ini, meminta itu, meminta ini, dan melakukan persembahan-persembahan, sesajian-sesajian, dan permintaan-permintaan. Kemudian mana adalah patung. Patung yang terbuat dari batu. Maka di tiga ini banyak terjadi kesyirikan. Dan apapun, tidak hanya pohon, tidak hanya batu, tidak hanya apa? Tidak hanya kuburan. Oleh karena itu pengarang mengatakan wanahwihima yang semisal dengannya. Apapun yang dijadikan, kaca, atau kayu, atau bunga seperti ini, ya, atau apapun, ya, apapun selain itu, akan tapi diperlakukan seperti memperlakukan pepohonan berkah, bebatuan berkah, dan yang lainnya, maka hukumnya sama. Ya, termasuk dari batu, misalnya cincin. Cincin diyakini bukan sembarang cincin, karena batu yang ada di cincin itu bukan sembarang batu. Kembali lagi kepada batu. Ya. Dan hal yang paling aneh, di antara hal yang paling aneh daripada kuburan, adalah kuburan yang ada di Sragen. Di Gunung Gemukus Sragen. Na'udzubillah min dzalik. Sudahlah kesana berbuat syirik. Ya, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Ditambah setelah menghadap ke kuburan itu harus berzina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan harus 10 kali datangnya. Berarti 10 kali zinanya. Terkenal di Indonesia. Dan diyakini dan dilakukan orang, na'udzubillah. Lihat bagaimana syaitan membungkus perbuatan yang luar biasa. Daripada dosa besar dibungkus dengan niat mencari berkah. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang beriman dan bertauhid, Allah jaga dari tipu daya iblis yang luar biasa. Dan diantaranya adalah meyakini berkah, berkah, berkah, dan penuh berkah, dan yang lainnya. Apakah itu rumah dijadikan rumah berkah, ataukah itu kebun disebut sebagai kebun berkah, dan apapun selain apa yang tadi kita bahas, apabila diyakini memiliki hal yang spesial, hal yang lebih daripada yang lainnya, tidak sama dengan yang lainnya, namun itu tidak ada keterangannya dalam Al-Quran dan Hadis, maka itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kesyirikan. Manakala kita berusaha datang ke sana, mengambil berkah, berharap berkah dari sesuatu itu, maka dia adalah syirik. Bisa jatuh kepada syirik besar, manakala diyakini benda itu yang mendatangkan berkah, dan bisa masuk kepada syirik kecil, manakala diyakini Allah yang menurunkan berkah di melalui benda yang ada di situ. Namun yang memberikannya adalah Allah. Tidak bergeming hatinya dari Allah yang memberikan. Ini hanya maksiat. Ini hanya dosa. Ini adalah syirik kecil. Dosa besar bernama syirik kecil. Dia dosa besar, tapi bernama syirik kecil. Jangan kalau tentang kecil, kita anggap dosa kecil. Dia dosa besar. Namun, tidak sampai kepada syirik besar. Dan orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, hanya mengambil berkah dari sesuatu yang ada keterangannya di dalam Al-Quran dan Hadis, membawa berkah. Memiliki berkah. Dan itu pun dengan sesuatu cara yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh keluar daripada caranya. Ya. Contoh. Di antara azan dan iqamat, berkah. Berkah untuk apa? Dikabulkannya doa. Keterangannya seperti itu. Maka orang yang beriman hanya menggunakan waktu antara azan dan iqamat untuk berkah yang khusus untuk itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi, sesuatu yang dilakukan oleh orang yang beriman sesuai dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah, dan sesuai dengan sesuatu yang diterangkan untuk apa sesuatu itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertauhid sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.